Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kiangi telah memaparkan bukti nyata dari kekuatan kooperasi sebagai wahana publik untuk memperoleh penghasilan bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang dijalankan oleh peternak penghasil susu di Belanda. Menurutnya, fakta menunjukkan sebagai wadah usaha bersama bernama kooperasi, para peternak di Belanda mampu melawan kekuatan modal pemilik pabrik pengolahan susu yang melakukan praktek usaha tidak sehat. Dan untuk melanjutkan bahasan atas model ekonomi kooperasi ini segera kita berbincang dengan Kwi Kiangi. Baik Pak Kwi, mengapa para peternak Belanda yang tergabung dalam kooperasi bisa begitu yakin bahwa mereka bisa mengendalikan pemodal besar yang memiliki pabrik pengolahan susu itu? Karena mereka mengadakan kalkulasi persis, membeli di tempat lain, pabrik sudah terlanjur ada, membeli di tempat lain biaya transportasinya tinggi. Dihitung-hitung lebih baik membeli dari kooperasi ini. Kooperasi susunya ini, manusianya bergabung, lalu mendirikan kooperasi bukan atas dasar modal besar. Dalam hal itu, modal yang utama adalah manusia jumlahnya banyak, kalau itu bergabung, membentuk kooperasi, ya berhasil gitu. Menggabungkan kekuatan, sekarang tidak bisa diadu domba lagi. Nah, dengan demikian, para petani kan perolehan labanya meningkat, melompat bahkan. Nah, itulah cikal bakalnya sampai mereka membentuk kooperasi dalam segala bidang, sampai besar sekali. Jadi, kooperasi memang terbukti ampuh untuk meningkatkan posisi tawar usaha kecil ya, Pak Kwi? Iya. Jadi, kalau saya teruskan tadi, setelah itu, kooperasi susunya ini, produsen susu kan punya duit banyak. Dibeli pabriknya, dimana pabrik Anda saya beli. Kalau tidak, saya sudah cukup punya modal mendirikan pabrik yang lebih modern dari pabrik Anda. Bertekuk lutut lah dia pabriknya dijual. Kapitalis kalah dengan kooperasi. Ini cerita beneran ini. Kalau di sini misalnya, mereka sadar pun tidak. Misalnya kalau RT, RW, ya. Itu semua warganya bisa diyakinkan. Mari kita bergabung mendirikan supermarket. Dan jangan beli supermarket lain kecuali di supermarket milik kita sendiri, kooperasi. Kan bangkrut. Yang Carrefour semua kan bangkrut. Apa itu tidak mimpi? Tidak. Di Swedia 90% kooperasi, namanya konsum. Jadi membaca tidak mau, kalau jalan-jalan juga apalagi yang kota DPS dibanding belanja. Demikian Kwi Kiangi, Benny Rahmadi, Pas FM.